di sini. Demimu aku menjaga hati, demimu janji tak ku ingkari, demimu aku pun rela mati. Engkau dipaksa hidup tanpa diriku, ayah ibumu tak merestui aku. Tenanglah engkau dalam ruang hatiku, yakinlah sayang aku pasti jodohmu. Terpisah dari raga.